Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an. Walakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afa. Kabatta aduwana wa basatta rizqana wa azharta amnana wa jama'ta furqatana wa ahsanta mu'afatina. Wa min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taytana. Falakal hamdu ala dhalika hamdan kathira. Lakal hamdu fi kulli ni'matin an'amta biha alayna fi qadimin aw hadith أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا wa anta lam tazal lidhalika ahla ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad wa sallim tasliman katira amma ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita bahas, ada baiknya kalau kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ini saat yang bagus di dalam masjid antara maghrib dan isya, dan juga sekarang ini saat turun hujan yang insyaallah doa-doa kita mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay faliqal habbi wan nawa munzilat tawrati wal injili wal furqan Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil alaihimus salam. Allahumma Rabb Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa Rabb Musa wa Isa wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala jamil anbiya'il salatu was salam. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا منان يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا سميع يا عليم يا بصير يا خبير يا لطيف يا قريب يا مجيب يا رقيب يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رباه يا إله يا حي يا كريم يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات نسألك اللهم يا الله بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم نسألك اللهم يا الله باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي عانت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب نسألك اللهم يا الله بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك اللهم يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت بأجبت وإذا سئلت بأعطيت وإذا استرحمت به رحمت نسألك اللهم يا الله بشهادة أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأسراتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لمشائخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لأحبابنا ولمن أحبنا فيك اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم اقضي حوائجنا اللهم بلغ مقاصدنا اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا الصحة والعافية والثبات والاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم رتل المسلمين رتا جميلا اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وابل الظالمين في الظالمين، وأخرجنا منهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسر المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله أن تقبل ما بدعوناك، وأن تعطينا ما سألناك، وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين أمة سيدنا محمد. اللهم اشف أمة سيدنا محمد. اللهم اهد أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. اللهم طهر قلوبنا تطهيرا. اللهم طهر قلوبنا تطهيرا. اللهم طهر قلوبنا تطهيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Yang lalu kita sampai di bab yang nomor ke 168, yaitu tentang larangan memakai pakaian yang isbal, terutama di dalam sholat, dan sudah dijelaskan panjang lebar. Bahkan sebenarnya masih ada riwayat-riwayat lagi. Di antaranya ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kakinya cacat, lalu dia memakai pakaian yang menutupi cacatnya sampai melebihi mata kaki. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh ngangkat. Lalu dia beralasan, saya cacat, untuk nutupi cacat saya. Kata Rasulullah, semua ciptaannya Allah itu baik, kamu angkat. Apakah orang tadi itu isbal karena sombong? Sombong atau tidak? Sama sekali jauh dari sombong. Hanya untuk menutupi cacat. Dan itu pun dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor ke-169. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi 'anish salati fit thiyabil haziqah allati tasiful 'aurah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan sholat di pakaian yang sempit yang mensifati aurat. Jadi yang mensifati aurat, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kemudian beliau, Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhahullah ta'ala, membawakan hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam an yusalliya fi lihafin la yutawashyahu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di kain tanpa menyelempangkannya di atas pundak. Jadi kain ya, pundaknya terbuka. Wal akhar an tusalliya fi sarawil wa laysa 'alika rida. Dan yang lainnya lagi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu salat memakai sarung tanpa memakai celana, tanpa memakai baju. Sebenarnya antara judul bab ini dengan isi hadisnya sepertinya tidak ada hubungannya. Karena hadisnya itu membahas tentang orang yang salat dalam keadaan dada terbuka. Yang lalu telah dibahas larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun demikian, salat memakai celana yang ketat, ini juga ada hukumnya. Nanti juga diterangkan. Beliau menjelaskan di antara faedah salat, faedah hadis ini, yaitu as-salatu fit thawbaini afdal minas-salati fit thawbil wahid. Salat dengan memakai dua pakaian lebih afdal daripada sholat dengan memakai satu pakaian. satu pakaian mungkin zaman dulu zaman Nabi ya. Jadi pakai sarung saja tanpa celana dalam. Tanpa apa namanya? Tanpa penutup bagian atas badannya. Atau sholat memakai gamis saja tanpa memakai pakaian dalam. Jadi satu pakaian. Yang afdal itu dua. Misalnya gamis, kemudian ada celananya. Atau memakai baju dengan sarung seperti kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasa'alahu 'anish salati fit tawbil wahid." Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat dengan memakai satu pakaian saja. Lalu beliau menjawab, faqala awa kullukum yajidu taubain. Apakah masing-masing kamu mempunyai dua pakaian? Artinya Rasulullah faham kondisi sahabat. Sahabat dulu miskin. Sehingga ada sahabat yang hanya punya sarung saja, baju tidak punya, celana dalam tidak punya. Sehingga Rasulullah mengatakan, apakah kamu semua punya dua pakaian? Kalau kamu punya tidak apa-apa, itu afdol. Tapi kalau tidak punya, mau diapakan? Seperti orang yang sholat memakai sarung saja karena tidak punya baju. Kemudian tsumma sa'ala rajulun Umar. Kemudian ada seorang laki yang tanya kepada sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu sahabat Umar menjawab, idza wassa'allahu fa ausi'u. Kalau Allah memberikan kelapangan kepada kamu, maka kamu hendaklah menikmati kelapangan itu. Artinya kalau dulu susah, tidak punya baju, punya sarung saja, tidak apa-apa. Tapi kalau Allah sudah memberi rezeki, punya baju, punya sarung, ya dipakai. Dua pakaian. Lalu sahabat Umar radhiyallahu ta'ala memerinci, shalla rajulun fi izarin warida. Ini yang afdol ya. Orang laki-laki yang sholat memakai sarung dan memakai baju. Atau fi izarin wa qamis, atau memakai sarung dan gamis. Atau fi izarin wa quba, memakai sarung dan jubah. Au fi sarawil warida, atau memakai celana dan baju. Tapi celananya harus celana yang tidak ketat ya, nanti ada penjelasannya. Fi sarawil wa qamis, atau memakai celana dan gamis. Fi sarawil wa quba, atau memakai celana dan jubah. Fi tuban wa quba, atau memakai celana dalam dan jubah. Jadi jubah tapi ada celana dalamnya. Fi tuban wa qamis, atau memakai celana dalam dan gamis. Jadi kalau diusahakan sholatnya itu memakai dua pakaian. Kalau kita insya Allah semuanya seperti itu kan. Kalau kita insya Allah di Indonesia, tidak mungkin ada orang pakai gamis saja tanpa celana, sarung dan yang lainnya. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kalau zaman Nabi dulu mungkin karena miskin, tidak punya. Kalau kita biasanya orang pakai gamis itu ada, biasanya ada kaos dalamnya, biasanya ada celana dalamnya, ditambah lagi dengan celana sampai di betisnya dan yang lainnya. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan, tukrahu sholatu fil malabisil haziqah ad-dayyiqah allati tahkil 'awrah wa tasifu syaklaha wa hajmaha wa bi khassah ma yusamma al-bantal alladhi yujassimu al-'awrah al-mughalladhah. Tukrah, dibenci salat memakai pakaian yang sempit ya, yang mensifati auratnya, menampakkan bentuk auratnya. Terlebih khusus yaitu celana. Yang jelas-jelas mensifati auratnya, bahkan aurat yang terbesar. Kalau orang pakai celana yang ketat ketika sholat, waktu sujud terutama, kelihatan apa enggak auratnya? Oh, kelihatan sekali. Pahanya benar-benar kelihatan. Mohon maaf ya, pantatnya kelihatan. Sampai mohon maaf ya, kemaluannya juga kelihatan bentuknya. Bentuknya dari depan kelihatan, dari belakang kelihatan, yang ketat sekali. Bagaimana hukum sholat memakai celana? Para ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang paling tepat di sini adalah perlu diperinci karena banyak pendapat. Yang pertama-tama, kalau celananya itu kombor, celananya besar, tidak ada masalah. Celana besar tidak ada masalah. Apalagi yang lebih afdol, sudah celananya besar, bajunya panjang lagi, model-model Pakistan, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Kemudian kalau celananya celana yang ketat, sudah celananya ketat, bajunya tidak panjang, apalagi bajunya dimasukkan ke dalam celananya, sehingga benar-benar menampakkan lekuk-lekuk kakinya itu, sehingga kalau dia sujud itu tampak sekali, tampak auratnya. Di sini sebagian ulama mengatakan sholatnya batal, tidak sah sholatnya. Sebagian ulama mengatakan sholatnya sah, cuman dia berdosa. Sholatnya sah karena apa? Karena dia telah menutup aurat. Hanya saja auratnya itu masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Yang dilarang itu kalau celananya tipis sehingga masih kelihatan warna kulitnya, itu tidak sah. Namun terus terang saja, hati kita ini lebih mantap. Kan banyak pendapat ya. Ya pendapat silahkan saja, pendapat itu kan banyak. Saya sudah membaca pendapat-pendapat para ulama, memang banyak yang mengatakan sholatnya itu sah, cuman dia berdosa karena dia memakai celana seperti itu. Soalnya di zaman salaf dulu celana ini kan tidak ada kan. Zaman salaf dulu tuh mereka pakai gamis, pakai sarung seperti itu. Bahkan sebagian ulama malah melarang kita pakai celana, dianggap ini tasyabbuh. Tapi insyaallah tuh di Indonesia bukan termasuk tasyabbuh. Kalau di negara Arab termasuk tasyabbuh. Apalagi sekarang ini ada celana jin yang street. Celana jin yang street itu kan yang benar-benar kuat sekali. Lah ini jelas. Kita lihat saja dari belakang, terus terang saja hati kita ini enggak srek. Masa sholat ini kayak gini? Kuat bukan main. Menampakkan pahanya, pantatnya dan yang lainnya. Sampai-sampai para ulama mengkiaskan ya. Kalau orang perempuan sholat pakai celana begitu, boleh apa enggak? Enggak boleh. Sama, laki-laki juga aurat, ini kan aurat kan? Antara pusar sampai dengan paha, sampai dengan lutut, ini adalah aurat. Kalau perempuan tidak boleh sholat pakai celana gitu, orang laki juga tidak boleh. Karena itu kalau kita mau pakai celana, celananya yang agak besar. Kemudian juga kalau sholat diusahakan pakaiannya dikeluarkan, tidak dimasukkan. Seandainya pakaiannya lebih panjang lagi, lebih bagus, lebih menutupi auratnya. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-170. Babun nahyi 'anil isyarati bil yadi wa raf'iha 'inda salam. Bab larangan memberikan isyarat dengan tangan dan mengangkat tangan ketika salam. Ketika salam dari sholat. Lalu beliau bawakan di sini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kunna idza sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wa asyara biyadihi ilal janibain." Kata sahabat Jabir, kami dulu apabila sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sambil mengisyaratkan tangannya ke sampingnya. Macam-macam ya, mungkin bisa jadi gini atau bisa jadi juga gini. Iya. Karena dengan orang itu kan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau juga bisa jadi seperti orang-orang Rafidhah. Rafidhah kalau salam orang Syiah ya, itu kalau salam gini, gini aja, pukul-pukul tangannya di pahanya. Tangannya dipukulkan ke pahanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan komentar, alamatumiuna bi aidikum kaannaha adnabu khailin syumus. Kenapa kamu mengisyaratkan dengan tanganmu seakan-akan seperti ekornya kuda liar? Artinya Rasulullah melarang, jangan gitu. Innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhidihi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Hanya saja cukup seorang dari kamu itu meletakkan tangannya di pahanya, kemudian ketika salam dia noleh kepada saudaranya yang ada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi yang noleh kepalanya, noleh. Dan noleh ini dengan catatan yang orang belakang bisa kelihatan, bisa kelihatan pipi kita. Orang belakang kelihatan pipi. Jadi jangan pelit-pelit kalau noleh. Karena ada imam yang kalau noleh pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu kenapa kok sangat pelit dengan noleh. Noleh. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yumi'u biyadihi. Apabila seorang dari kamu salam, maka hendaklah menoleh atau menengok kepada temannya dan bukan memberikan isyarat dengan tangannya. Subhanallah ya. Memang orang-orang Rafidhah. Rafidhah itu orang-orang Syiah yang penuh dengan hawa nafsu. Mereka itu ahlul ahwa. Penuh dengan hawa nafsu. Karena agama mereka adalah agama hawa nafsu, agama dendam. Sehingga kebenaran bagi mereka itu adalah yang menyelisihi ahlus sunnah. Kalau kamu bingung tentang kebenaran, kamu tanyakan saja kepada ahlus sunnah. Nah, maka yang benar adalah kebalikannya jawabannya ahlus sunnah. Sehingga mereka punya kaidah, lau akasta la asobata. Kalau kamu balik, kamu akan benar. Kamu bingung yang benar mana? Tanyakan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah bilang tidak boleh, nah berarti yang benar adalah boleh. Kalau ahli sunnah bilang boleh, nah berarti yang benar adalah tidak boleh. Seperti ini. Ahli sunnah melarang sholat ketika salam memberikan isyarat dengan tangan. Tapi orang-orang Syiah Rafidhah, kalau sholat isyarat dengan tangan, kalau salam tidak noleh. Orang-orang Syiah Rafidhah, kalau antum di Mekah ya, ketemu di Mekah, di Madinah, itu kalau mereka sholat, kalau salam tidak noleh ini, tidak, isyarat dengan tangan ini aja. Dan inilah yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'udzubillahi minal hawa. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada hawa nafsu. Orang kalau sudah mengedepankan hawa nafsu akan jauh dari kebenaran. Benar-benar hatinya, pikirannya semuanya tertutup. Yang ada hanya hawa nafsu dan hawa nafsu. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-171. Babun nahyi an raddis salam fis shalah wa annahu mansukhun wa bayanis sunnah fi dzalik. Bab larangan menjawab salam ketika di dalam salat dan bahwa hukum boleh menjawab salam dalam salat itu telah dihapus hukumnya. Dan penjelasan bagaimana yang sunnah kalau ada orang memberikan salam kepada kita ketika kita di dalam sholat. Jadi dulu di awal Islam, itu kalau kita sholat ada orang beri salam, assalamualaikum, kita boleh jawab waalaikumsalam. Tapi kemudian dilarang. Di sini dibawakan beberapa riwayat, diantaranya riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La ghirar fi salatin wala taslim." Jangan mengurangi gerakan dan rukun salat, jangan pula memberi salam atau menjawab salam di dalam salat. Kemudian dibawakan pula riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kunna nusallimu 'alan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa fis salati fayaruddu 'alaina. kami dahulu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat dan beliau menjawab salam kami. Dijawab, "Waalaikumsalam." Falamma raja'na min 'indin Najasyi, sallamna 'alaihi falam yarudd 'alaina. Tatkala kami sudah pulang dari negerinya Najasyi, kami memberi salam kepada beliau dan beliau tidak menjawab salam kami ketika beliau di dalam salat. Waqala, dan beliau berkata, "Inna fis salati la syughlan." Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan yang lain. Ya. Jadi dulu boleh jawab salam di dalam salat. Kemudian hukumnya dihapus, tidak boleh menjawab salam di dalam salat kalau ada orang memberikan salam. Di sini ada kata-kata pulang dari Najasyi. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum mendapat kesulitan di Mekah. Sulit di Mekah, diganggu, disakiti, dibunuh. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Di sana ada raja yang dikenal dengan sebutan Najasyi. Untuk hijrah ke sana. Karena walaupun kafir, tapi negerinya negeri yang adil. Gelombang pertama, gelombang kedua. Sampai akhirnya Najasyi ini masuk Islam. Setelah mendengar dakwah daripada para sahabat yang di sana, yang waktu itu juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didakwai masuk Islam Najasyi, tapi menyembunyikan keislamannya, tidak ada yang tahu. Sehingga ketika Najasyi meninggal dunia di negeri kafir, tidak ada yang tahu kalau dia Islam, tidak ada yang nyolati. Hari itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh malaikat. Najasyi mati di negeri kafir, tidak ada yang nyolati, maka disolati di Madinah. Namanya sholat ghaib. Sholat ghaib. Kemudian, bagaimana terus kalau ada orang memberi salam kita, kita di dalam sholat? Di dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Quba untuk salat di sana. Masjid Quba ya, di Madinah. Masjid Quba ini adalah masjid yang penuh dengan kenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang penuh dengan nostalgia. Karena ketika beliau datang ke Madinah, pertama-tama mampir di Quba dulu, bangun masjid Quba. Berapa lama di sana, baru masuk ke tengah-tengah Madinah, bangun masjid Nabawi. Dan beliau tidak pernah melupakan masjid Quba. Selalu datang ke masjid Quba sepekan sekali. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, ya'ti Quba kulla yaumus sabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu datang ke Masjid Quba tiap-tiap hari Sabtu. Raqiban wa masyian. Kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan ke Masjid Quba. Bahkan kita dianjurkan ke Masjid Quba kalau kita di Madinah. Beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Quba yusalli fihi rak'atain kana ka'adli umrah." Barang siapa yang bersuci di tempatnya, di hotelnya, lalu pergi ke Masjid Quba sholat dua rakaat, maka mendapat fadilah seperti umroh di Masjid Quba. Kemudian Rasulullah kenapa datang kok hari Sabtu? Saya ketika baca ini sempat bingung, apakah ada keutamaan pergi ke Quba hari Sabtu? Saya sempat tanya kepada Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, yang beliau ngajar di Masjid Nabawi, sampai sekarang masih ngajar beliau, salah seorang ahli hadis. Kata beliau, bisa jadi kata-kata Sabtu di situ itu bukan maksudnya adalah Sabtu. Maksudnya itu adalah sepekan sekali. Seperti orang mengatakan saya datang seminggu sekali, bukan berarti hari Minggu. Maksudnya adalah sepekan. Ini kemungkinan pertama. Bukan hari Sabtunya, Tapi maksudnya adalah sepekan sekali Rasulullah selalu ke Quba. Kemungkinan kedua, hari Sabtu itu urut-urutan saja. Hari Jumatnya Jumatan di Masjid Nabawi, nah Sabtu ke Quba. Itu aja. Tidak ada keistimewaan datang ke Quba hari Sabtu. Kemudian faja'atul ansar fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Ketika beliau sholat di Masjid Quba, ada orang-orang Ansar, penduduk Madinah, datang kepada beliau, memberikan salam kepada beliau ketika beliau di dalam sholat. Fakultu li Bilal, lalu aku tanya kepada sahabat Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimun alaihi wa yusalli. Wahai sahabat Bilal, apa yang kamu lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi salam oleh mereka, Rasulullah di dalam sholat, bagaimana cara jawabnya Rasulullah? Yang kamu lihat bagaimana? Kemudian sahabat Bilal menjawab, yaqulu hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'far bin Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Sahabat Bilal memberikan contoh begini, membentangkan telapaknya, lalu oleh perawi dijelaskan, yaitu perut dari telapaknya menghadap ke bawah, kemudian punggung dari telapaknya menghadap ke atas. Mungkin begini jawabnya ya. Inilah. Seperti itu. Jadi yang telapak bagian dalam menghadap ke bawah, punggungnya menghadap ke atas. Jadi memberikan isyarat dengan satu tangan. Mungkin gini ya. Assalamualaikum. Segini aja. Berarti sudah jawab ketika berada di dalam sholat. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-172, babu tahrimil kalam al-adi fi shalah wa bayan annahu mansukh. Bab larangan atau haram berbicara di dalam sholat, dan bahwasanya berbicara di dalam sholat itu hukumnya sudah dilarang, dihapus. Jadi dulu di awal Islam, ketika orang sholat boleh bercakap-cakap, tapi kemudian setelah itu dilarang. Islam itu kan datang pelan-pelan ya, bertahap. Hukum itu bertahap. Pertama-tama dibawakan riwayat dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala melalui jalan Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, qala li Zaid bin Arqam, berkata kepadaku sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, in kunna lana takallamu fis salati ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Kami dulu pada zaman Nabi berbicara di dalam sholat, satu orang berbicara dengan temannya di dalam sholat di awal-awal Islam. Hatta nazalat hafidu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, sampai turun ayat ini Al-Baqarah 238. Fa umirna bis sukut, lalu kami diperintahkan diam kalau sholat, tidak boleh bercakap-cakap. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang bercakap-cakap. Jadi dulu di awal Islam boleh ya sholat, ngomong-ngomong itu boleh, kemudian dilarang. Kemudian juga ada riwayat yang sangat indah, yaitu diriwayatkan melalui sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Muawiyah bin Al-Hakam ini masih baru masuk Islam, belum banyak mengerti hukum-hukum Islam. Ketika sholat bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bersin. Bersin ya, alhamdulillah. Dijawab oleh dia, yarhamukallah, di dalam sholat. Lalu oleh para sahabat yang lain dipandang dia, dipandang dengan pandangan yang sinis. Ditegur artinya. Bahkan sebagian sahabat malah menepuk apa namanya, pahanya, negur. Dia dipandang seperti itu, sinis itu, dia bingung. Lalu dia mengucapkan di dalam sholatnya, wa taqla ummah, ma sya'nukum tanduruna ilayya, Aduhai, kenapa kamu lihat aku? Kenapa? Dalam sholat dia seperti itu. Kemudian setelah selesai sholat, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh bercakap-cakap seperti itu. Bicara-bicara dengan bicara di luar sholat tidak boleh. Bicaranya manusia. Sholat ini isinya adalah tasbih, takbir, membaca Al-Quran, zikir-zikir yang telah ditentukan. Kemudian apa kata sahabat Muawiyah bin Al-Hakam? Wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang guru yang lebih baik tata cara mengajarnya seperti beliau. Aku tidak pernah ketemu. Wallahi ma naharani wala kaharani. Beliau tidak memarahi aku, tidak membentak-bentak aku, cuman beliau mengajari saja. Jadi Rasulullah begitu. Rasulullah bisa membedakan mana orang yang jahil dan mana orang yang pembangkang. Berbeda. Kalau orang jahil, buat apa dimarahi? Kalau orang jahil, diberitahu. Tapi kalau orang membangkang, Nabi keras, sikapnya keras. Seperti ada sahabat yang sahabat orang Badwi, orang Arabi. Ketika Rasulullah dengan sahabat di masjid kumpul-kumpul, tiba-tiba datang orang Badwi, langsung masuk ke pojokannya masjid, kencing langsung di pojokan masjid, di depannya orang banyak. Sahabat-sahabat marah-marah. Kata Nabi, biarkan selesai dulu. Sampai selesai, ya kan, sudah selesai, beliau menyuruh sahabat yang lainnya untuk ngambil air untuk disiramkan. Kemudian Rasulullah menerangkan, di masjid itu tidak boleh kencing. Masjid ini untuk sholat, baca Quran, gitu aja. Orang Badui ini senangnya bukan main. Rasulullah tidak marah-marah. Kemudian orang Badui ini bilang apa? Berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dengan Muhammad saja, yang lainnya jangan, ya Allah. Orang Badui itu polos-polos ya. Apa adanya sudah, ceplas-ceplos gitu aja. Kita paling senang kalau di majelisnya Syekh Utsaimin ada orang Badui datang. Kita banyak mendapat pelajaran. Polos apa adanya. Tata cara pengajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuman ada kalanya beliau juga keras. Ada sahabat yang memakai gelang dari Kuningan, jimat. Beliau keras, lepas. Inziha. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Law mutta wa hiya alaik, ma aflahta abadan. Lepas. Tidak menambahmu kecuali hina. Kalau kamu mati masih punya jimat, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Keras. Dan yang lainnya. Jadi berbicara dengan pembicaraan manusia dilarang. Biasanya bab ini dikait-kaitkan dengan berdoa di dalam sholat dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak cocok sama sekali itu. Yang dimaksud larangan di sini itu berbicara dengan pembicaraannya manusia, ngobrol, ngomong-ngomong. Itu tidak boleh dalam sholat. Tapi kalau berdoa, itu tidak masuk di bab ini. Bolehkah seseorang di dalam sujudnya berdoa dengan bahasa Indonesia? Di sini pro kontra. Saya pernah tanya kepada Syekh Utsaimin dua kali. Syekh, di kami, tempat kami di Indonesia, orangnya tidak bisa bahasa Arab. Apakah boleh ketika sujud berdoa dengan bahasa Indonesia? Kata beliau, lah bas, tidak apa-apa. Yang penting bacaan sholatnya tetap bahasa Arab. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Tetap bahasa Arab, tidak apa-apa. Doanya bahasa Indonesia. Saya tegaskan, yutalafat ya Syekh, dilafatkan, diucapkan ya Syekh. Lah bas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, diucapkan. Misalnya orang itu dalam sujud berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, ya Allah, berilah saya rezeki, apa misalnya istri yang solihah, atau berilah saya rezeki yang halal. Tidak apa-apa. Kebaikan dunia dan akhirat. Boleh. Kalau ada yang bilang tidak boleh, silahkan. Anda tidak boleh, kami boleh. Semua dalil yang Anda bawa tidak cocok untuk masalah ini. Ini bukan dalil masalah itu. Jadi begitu. Loh, berarti kan Anda membenarkan madhabnya Gus Roy. Gus Roy yang ada di Lawang, sholat bahasa Indonesia. Lain. Kalau ra'id memang merubah tata cara sholat. Sholatnya dirubah dengan bahasa Indonesia. Sehingga Al-Fatihahnya bahasa Indonesia. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai terakhirnya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukan orang-orang yang kau murka atas mereka. Bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah kabulkan. Makmumnya bilang gitu. Jadi aminan gitu kan. Jadi bukan jalan orang-orang yang tersesat. Langsung makmumnya. Ya Allah kabulkan. Wah ini Masya Allah. Ini madhab paling aneh saat dunia ini. Kalau masuk penjara ya wajar. Ngerusak agama Islam soalnya. Jadi berbeda ya antara ini dengan itu. Kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu di dalam sholatnya lupa, dia berbicara lupa, tidak sengaja dia, ajak ono, gak oleh, lupa dia, terus dia sadar sholat lagi, batal apa tidak sholatnya? Tidak batal, karena dia lupa, karena dia itu nasi, awil jahil, orang yang melakukan dalam keadaan lupa atau tidak mengerti hukumnya, belum mengerti, tidak batal. Contohnya apa? Contohnya sahabat Muawiyah bin Al-Hakam. Beliau tidak ngerti, di dalam sholat tidak boleh berbicara begitu, dia tidak ngerti. Lalu oleh Rasulullah tidak disuruh ngulangi sholatnya. Sholatnya sah. Kan ada kejadian gitu. Kadang spontan ya, kita sholat. Boleh. Ya. Wah ini batal pun tidak ini. Oh tidak batal, tidak sengaja. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Sudah masuk waktu isya kayaknya ya. Ya. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan aja pada waktu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok hari Senin kita libur ya. Besok libur pengajian ba'dal maghrib. Saya insyaallah mau keluar kota. Mari kita tutup dengan doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.